Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi anil takhalli fi tariqin nas wa dhillihim. Bab larangan buang hajat di tengah jalan atau di tempat istirahat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah SAW alaihi wasallam ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim rahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah SAW bersabda ittaqul la'anain, takutlah kalian kepada dua laknat. Sehingga para sahabat bertanya, wa man la'anain? Kemudian jawab oleh Rasulullah SAW, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Mereka-mereka adalah orang-orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia atau tempat istirahat manusia, tempat berteduh mereka. La'anin sighat tathniyah. Wa fi riwayat Muslim qalu wa man la'anin ya Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, lalu apa dua lanat itu wahai Rasulullah? Alladhi yatakhalla fi tarikin nas aw fi dhillihim. Itu mereka-mereka yang melakukan buang hajat pada jalan-jalan manusia atau pada tempat istirahat mereka, yang berteduh, tempat berteduh atau tempat istirahat, tempat main atau tempat apa. Qala al-Khattabi rahimahullah yuridu al-la'anain bil-la'anain al-amrain al-jalibain lil-la'an. Yang dimaksud dua laknat di sini, dua perkara yang mendatangkan laknat, al-hamilain lin-nas 'alaih, sehingga manusia bisa melaknat orang tersebut. Dua pengaruh ini, dua sebab ini. Wadzalika anna man fa'alahuma lu'ina wa syutim. Yang demikian itu karena orang yang melakukannya maka akan dilaknat, dicela, dicaci, dimaki. Ya'ni anna 'adatan nas la'anah, aw anna 'adatan nas la'nuhu fa huwa sababun. Maksudnya apa? Kebiasaan manusia ya akan melaknat dia, dan ini adalah sebab musabab. Fantisabul la'an ilaihi min majaz al-aqli, menisbatkan laknat kepada kedua sebab ini adalah merupakan majaz secara akal. Qalu wa qad yakunu la'in bima'na al-mal'un. Kadang juga la'in bima'na al-mal'un, fa'il bima'na maf'ul. Ini juga termasuk majaz. Wal murad billadhi yatakhalla fi tariqin nas, yang dimaksud dengan takhalla di jalan-jalan manusia, maksudnya adalah yataghawwat fi ma yamurru bihin nas. Dia buang air besar pada jalan-jalan yang dilintasi oleh manusia, karena ini akan mengganggu, menyakiti manusia dengan bau dan kotorannya. Wa yu'addila la'anihi, dan akan menggiring kepada laknat orang tersebut. Fa'ingkana la'nuhu jaizan faqad tasabbaba ila du'a 'alaihi rahmah. Walaupun pada dasarnya boleh saja, tetapi khawatirnya bisa menyebabkan orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Wa in kana ghairu jaiz, tetapi di sisi yang lain, kalaulah dilarang melaknat atau tidak boleh, faqad tasabbaba ila ta'zim ghairi bil'ani, maka dia merupakan penyebab orang lain akan melaknat dirinya. Karena manusia seperti itu, ya susah dicegahnya, spontan kadang mencela, mencaci, melaknat. Fa in qulta fa ayyul amrayn urida huna, kalau kamu bertanya, lalu maksud yang diinginkan di sini adalah apa? Qultu akhrajat Tabrani fil kabir bisnadin hasan al-hafiz al-mundiri. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, aku katakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, kemudian dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafiz Al-Mundiri dalam Targhib At-Tarhib dari Hudzaifah bin Usaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, man adal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum, barang siapa yang mengganggu manusia di jalan-jalan mereka, wajabat alaihim la'natuhum, maka wajib pasti mereka pasti akan dilaknat oleh kaum muslimin. Wa akhraja fil awsat wal baihaqi, ini dikeluarkan juga dalam Al-Awsat dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Al-Kubra. Wa ghairuhuma birijalin thiqat, dan yang lainnya dengan rijal perawi yang thiqat, kecuali Muhammad bin Amr Al-Ansari qad wasaqa Ibn Ma'in min hadith Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari hadis Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salla saqimatahu ala tariq min turqil muslimin fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in, barang siapa yang membuang kotorannya di jalan-jalan kaum muslimin, maka dia akan dilaknat oleh Allah, malaikatnya, manusia seluruhnya. Saqimah, ya sin al maftuhal muhmala wal khal majama fa matanna tahtiyatin al udra wataran. Hadhihi al ahadith dalatun ala istihqaq al la'na, dalil ini menunjukkan berhaknya orang tersebut untuk dilaknat. Wal murad bil dhil huna mustadhilun nas alladhi ittakhadha maqilan wa munakhan yanziluna wa yaquluna fi. Yang dimaksud dengan dhil di sini tempat berteduh, ya bisa untuk duduk, tidur, istirahat, berbaring, ya nah singgah, mampir, duduk-duduk. Idlaysa kullu dhillin yahrumul qu'ud li qada'il hajat tahtahu, karena enggak semua dhil diharamkan untuk qada'il hajah di bawahnya. Faqad qa'ada Nabi SAW tahta ha'ishin nakhal li hajatih. Karena di sisi yang lain, Rasulullah SAW pernah menggunakan dhillan nakhal, bayangan atau tempat berteduhnya di balik atau di bawah kurma, pohon kurma, buang hajat. Walahu dhillun bila syak. Sehingga yang dilarang adalah yang tempat yang biasa digunakan oleh manusia. Kalau kebun, ya boleh-boleh saja. Qultu yadullu lahu hadithu Ahmad aw dhillun yustadhallu bihi. Tempat yang manusia bisa berteduh, mampir, duduk, ngopi di situ atau tiduran, istirahat, ya jangan dibuat untuk tempat buang hajat di situ, enggak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab.